bubar anggone bebraya. sesok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang jaminan duwe niatimu koyo lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan wangi krasa sliramu wong sing paling kemati ora nyangka kowe sing paling larani Sagita Asolule Mongko Jangan. opo tenan no tresno iki hati siji. And I kurangku opo jajal toko ngomong masalah sepele ojo digawe tawa. Gampang iku apa kowe wis lali marang sumpah sing mbok sanggupi janji sing biyen jarene mbok tepati.

tati. Tati Siji Nemu, spesial untuk Anda semuanya. Pas ati ambiar ambiare, pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Dadi tonggo ngobati ati sing loro, muga ikhlas nompo tekan besok. Pas milih, pokoknya nih sia-sia. Oh,

mantan gon ku perjuang atresnoku saiki pon kadong ilang tak surungi sayang aku galau ngapuro aku wis gawe atimu loro canggir madu merah menyiram hati. Thank you. Kudo sampe mama. memujo. Kecil, kecil.